بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله، kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan pembahasan kita masih dalam bab tentang keutamaan jihad, memasuki hadis-hadis akhir dari bab ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, saya telah menyampaikan kurang lebih kalau kita memiliki tekad atau keinginan untuk melakukan kejelekan atau melakukan sesuatu yang mengandung unsur dosa, sekalipun tidak jadi kita lakukan, kita kerjakan, maka akan dicatat sebagai satu kejelekan. Kalimat ini kalau disandarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, man hamma bisayyi'ati falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang bertekad memiliki keinginan untuk melakukan satu kejelekan, tapi kemudian tidak jadi dilakukan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Maka apa yang telah saya sampaikan sekali lagi, kalau didasarkan pada hadis ini adalah sebuah kekeliruan. Akan tetapi penting untuk kita ketahui bahwa tidak setiap orang yang punya tekad, punya keinginan melakukan satu kejelekan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, dia meninggalkannya, dicatat baginya satu kebaikan. Bisa jadi justru dicatat satu kejelekan baginya. Seperti yang saya katakan, ketika yang mendorongnya untuk dia tidak jadi mengerjakannya atau meninggalkannya bukan karena Allah dan bukan karena kesadaran kalau apa yang ingin dikerjakannya merupakan sebuah kejelekan, ya. Jadi bukan karena kesadaran bahwa apa yang ingin dikerjakannya itu merupakan sebuah kejelekan. Nah, oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memiliki rincian yang bagus sekali soal ini. Di antara rincian yang beliau sampaikan adalah bahwa apabila seseorang punya tekad, punya keinginan melakukan satu kejelekan, tapi kemudian tidak jadi dia kerjakan, dia tinggalkan, karena dia tidak mampu mengerjakannya, dia lemah untuk bisa melakukannya. Bukan karena dia sadar kalau apa yang ingin dilakukannya itu sebuah kejelekan. Maka akan dicatat baginya satu kejelekan yang sempurna. Sebagai contoh, ada seseorang yang punya niat mencuri. Dia sudah siapkan segala sarana dan prasarananya untuk mewujudkan apa yang diinginkannya itu. Dia ingin mencuri sebuah rumah, ingin masuk ke sebuah rumah. Dia siapkan tangga untuk bisa naik ke atas rumah tersebut. Tapi kemudian dia tidak jadi melakukannya karena dia tidak bisa manjat. Bukan karena sadar kalau yang akan dilakukannya itu sebagai sebuah apa? Kesalahan. Dia tidak jadi melakukannya, batal mencuri karena tidak bisa manjat. Maka yang seperti ini dicatat satu kejelekan karena niatnya. Contoh lainnya, ada seseorang punya niat, punya tekad, punya keinginan untuk minum khamr. Dia datang ke toko yang memang menjual khamr, minuman keras. Ketika dia sudah menunjuk salah satu jenis minuman keras, dia ingin beli, ternyata uang yang dibawanya tidak cukup. Akhirnya dia tidak jadi minum khamr karena dia gak bisa beli. Jadi dia tidak jadi minum khamrnya bukan karena sadar kalau minum khamr itu sebuah kesalahan, tapi karena tidak mampu apa? Beli. Maka yang seperti ini justru dicatat sebagai sebuah apa? Kejelekan. Sekali lagi, yang akan dicatat sebagai sebuah kebaikan ketika seseorang tidak jadi mengerjakan kejelekan yang sudah diniatkannya itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tinggalkan, kalau dia tidak jadi mengerjakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena dia sadar, tobat, bahwa yang akan dikerjakannya itu adalah sebuah apa? Kejelekan. Nah, khotibillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Paham ya? Nah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu qala, lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ghazwati Tabuk, talaqqahu an-nasu fatalaqaytuhu ma'a as-sibyan ala thaniyatil wada'. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. Dari Sa'ib bin Yazid, beliau mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali dari perang Tabuk, talaqqahu an-nasu, maka orang-orang menyambut kedatangan beliau. Fatalaqaituhu ma'as-sibyan, kata Sa'ib bin Yazid, aku pun ikut menyambutnya bersama dengan anak-anak. Ala thaniyatil wada', di sebuah tempat yang disebut thaniyatil wada'. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, bihadzal lafdz, dengan lafadz ini. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan atau menyebutkan sebuah riwayat, disebutkan di dalamnya, dhahabna natalaqa Rasulullah ma'asibyan. Kami, kata para sahabat, Sa'id bin Yazid, berangkat untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asibian, kami berangkat bersama dengan anak-anak kecil. Ila saniyatil wada, ke sebuah tempat yang disebut dengan saniyatul wada. Ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat itu yang tidak ikut berperang, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, para mujahidin yang baru kembali dari peperangan. Artinya mereka layak diperlakukan seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang terhormat, para pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga jelas menunjukkan keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa'an Abi Umamata radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Beliau mengatakan, man lam yaghzu, barang siapa yang tidak ikut berperang, au yujahhiz ghazian, atau tidak menyiapkan perbekalan bagi orang yang berperang, au yakhluf ghazian fi ahlihi bi khairin, atau menjadi pengganti orang yang berangkat berperang di tengah-tengah keluarganya dengan memberikan kebaikan, yakni menanggung keluarga orang yang berangkat berperang, asabahullah biqari'atin qabla yaumil qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan bencana kepadanya sebelum hari kiamat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya. Nah, dalam hadis ini juga dengan jelas Nabi menyebutkan keutamaan orang yang berjihad, keutamaan orang yang menyiapkan perbekalan bagi yang akan berangkat jihad, dan keutamaan orang yang menanggung keluarga mujahidin yang berangkat berperang. Siapa yang gak punya niat untuk berjihad, berperang? Siapa yang sama sekali tidak memberikan andil, memberikan bekal kepada para mujahid? Siapa yang sama sekali tidak menanggung keluarga mujahid? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menimpakan kepadanya bencana, kesulitan, ya, sebelum hari kiamat. Nah, qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidu al musyrikin, perangilah kaum musyrikin, bi amwalikum, dengan harta harta kalian. Seperti contohnya memberikan perbekalan kepada orang-orang yang akan berangkat jihad, membelikan senjata supaya bisa dipakai dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk dalam kategori jihad bil amwal, dengan apa? Harta. Kata Nabi, perangilah, jihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa kalian. Artinya menyiapkan diri untuk berangkat berperang, ya, secara langsung. Wa alsinatikum, dan dengan lisan-lisan kalian. Seperti misalnya membuat kata-kata yang membuat minder kaum musyrikin, ya, membuat kata-kata, tulisan-tulisan, atau yel-yel yang membuat minder kaum musyrikin. Kalau kata Syekh Utsaimin, bil qasaid, seperti dengan qasidah-qasidah yang membuat ciut nyali kaum musyrikin. Nah, karena kata-kata itu memang memberikan kekuatan tersendiri. Ya, berapa banyak kata-kata yang penuh dengan hikmah, entah itu dari hadis Nabi atau dari perkataan para ulama, yang mampu menyadarkan seseorang, mampu mengingatkan seseorang, ya, bisa memberi semangat, semangat untuk mengerjakan kebaikan dan semangat untuk meninggalkan apa? Kejelekan, ya. Jadi kata-kata memang memiliki power. Oleh karena itu Nabi di sini mengatakan jihad, perangi kaum musyrikin dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, bahkan dengan kata-kata kalian, ya. Nah, hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Berikutnya, wa an Abi Amr wa yuqalu Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Amr disebut juga dengan Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin. Boleh bagi seseorang memiliki lebih dari satu kunyah, punya dua, tiga, empat, lima, bahkan sepuluh kunyah, tidak jadi masalah. Yang terpenting tujuannya bukan dalam rangka menyembunyikan identitas diri, ya. Nah, kalau tujuannya untuk menyembunyikan identitas diri karena melakukan kejahatan, maka itu tercela. Ini hal yang tidak diperbolehkan, ya. Dan inilah yang dilakukan oleh para penjahat, supaya tidak gampang dideteksi, maka kunyahnya berganti-ganti. Seperti yang dilakukan oleh para teroris, ya kan? Untuk menyembunyikan diri, banyak sekali kunyahnya. Abu Pulan alias Abu Pulan alias Abu Pulan alias alias alias alias alias, sampai berderet itu alias aliasnya. Tujuannya untuk menyembunyikan diri supaya tidak terdeteksi. Ya, ini sebuah kekeliruan. Ya. Nah, kalau seandainya mereka berdalil, para sahabat saja ada yang punya lebih dari satu kunyah, kita jawab bahwa dalil tersebut tidak tepat, ya. Kalau para sahabat ketika mereka punya banyak kunyah, semakin dikenal, bukan semakin majhul, tapi justru semakin apa? Dikenal, ya. Tidak untuk tujuan yang negatif. Nah, dari Abu Amr disebut juga Abu Hakim Nu'man bin Muqarrin, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam yuqatil min awwalin nahar akhara al-qitala hatta tazula asy-syamsu wa tahaba ar-riyah wa yanzila an-nasr. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau belum berangkat berperang, dari sejak awal siang, maka beliau akhirkan keberangkatan perangnya hingga matahari tergelincir dan angin berhembus dan hingga turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hal keberangkatan berperang, ya, bervariasi waktu yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang berangkat berperang lebih pagi, kadang kalau tidak berangkat lebih pagi, maka beliau akhirkan agak siang mendekati waktu sore, ada variasi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melulu berangkat berperang dalam satu waktu yang sama, tapi kadang berbeda-beda. Seperti pernyataan Abu Amr, ya, atau Abu Hakim An-Nu'man bin Muqarrin, bahwa saya pernah melihat kalau Rasul tidak berangkat berperang di awal siang, maka beliau akhirkan keberangkatannya hingga matahari tergelincir dan hingga angin berhembus. Biasanya angin itu berhembus lebih kencang ketika waktu sudah masuk sore hari. Ya. Nah, variasi waktu yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan keberangkatannya dalam berperang, ini bagian dari taktik, ya, bagian dari apa? Taktik. Nah, sehingga musuh itu tidak bisa menerka. Nah, dan bahkan seringkali beliau melakukan penyerangan, berangkat berperang itu di waktu fajar. Di waktu fajar, di waktu sebelum subuh, karena saat itu biasanya ya orang dalam keadaan terlelap apa tidur. Nah, sekali lagi ini bagian dari strategi perang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan dalam sebuah permainan juga kadang menggunakan taktik dan strategi, menyerang, bertahan, ya, sehingga lawan itu tidak bisa mendeteksi dan sulit strategi apa yang diterapkan. Nah, itu penting. Itu dalam permainan, ya, apalagi dalam apa? Peperangan. Peperangan harus memiliki strategi yang jitu agar dengan mudah bisa mengalahkan apa? Musuh. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan bertemu musuh. Jangan berangan-angan bertemu musuh. Fa idza laqitumuhum, tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh, artinya memang harus menghadapi musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Dalam artian bertahan. Untuk apa? Melawannya. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terakhir dari bab ini, qala wa anhu wa an Jabirin radhiyallahu taala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al harbu khud'atun. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah dan dari sahabat Jabir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-harbu khud'ah, peperangan itu penuh dengan tipuan. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peperangan itu penuh dengan tipuan. Nah, dan ini juga sama bagian dari taktik perang, ya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang tidak diduga atau di luar perkiraan dan prediksi musuh. Nah, contoh sederhana, misalnya kita memberangkatkan dua peleton pasukan, ya, memberangkatkan dua rombongan. Katakanlah kalau zaman sekarang mungkin naik apa, naik truk misalnya, ya. Yang kita berangkatkan sebenarnya cuma dua truk saja, tapi satu truknya ditulis nomor 10. Yang satunya lagi ditulis nomor 99. Nah, itu kan kalau dilihat, ya, ini truk yang ke-99, berarti truknya ini banyak sekali, padahal sebenarnya cuma 2 truk saja. Ya. Itu contoh sederhana soal apa? Tipuan. Menipu. Nah, bisa juga misalnya kita berangkat rombongan supaya dilihat besar, padahal cuman 3 bis, dikasih nomor bis nomor sekian, bis nomor sekian, bis nomor sekian, seolah-olah menggambarkan banyak ini rombongan, padahal cuman 3 bis. Ini juga mengandung unsur apa? Tipuan. Ini boleh dilakukan kalau dalam situasi apa? Perang. Tapi kalau dalam situasi normal, ya jangan. Ya. Kalau dalam situasi normal, situasi aman, tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan, jangan. Nah, makanya Nabi SAW ingatkan bahwa tipuan itu hanya berlaku dalam kondisi peperangan. Al-harbu khud'ah. Peperangan itu penuh dengan tipuan. Taktik perang yang seperti ini, ya, dilakukan bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun, oleh orang-orang jahat juga mereka melakukan tipu daya, melakukan tipuan. Namun ingat, asal dan dasarnya ini berasal dari kita, kaum muslimin, dan itu pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, babu bayani jama'atin minas syuhada'i fi thawabil akhirah yugsalun wa yusalli alaihim bikhilafil qatil fi harbil kuffar. Bab penjelasan orang-orang yang dikategorikan syahid. Bab penjelasan orang-orang yang dikategorikan syahid dari sisi pahala di akhirat. Yugsalun wa yusalli alaihim. Jenazahnya dimandikan dan disalati. Bikhilafil qatil, berbeda dengan yang terbunuh. Fi harbil kuffar, karena memerangi orang-orang kafir. Artinya kata syahid itu selain disematkan kepada orang-orang yang nyata jelas gugur di medan perang, juga disematkan kepada pihak-pihak lainnya. Nanti penjelasannya akan disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Bedanya orang-orang yang meninggal dunia yang disebut syahid bukan karena perang melawan orang-orang kafir, ya, itu jenazahnya tetap dimandikan dan disolatkan. Adapun yang meninggal dunia, terbunuh, syahid karena melawan orang-orang kafir dalam peperangan, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati. Nah, qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyuhada'u khamsatun. Lihat di sini, asyuhada'u khamsatun, yang disebut syuhada, syahid, ada 5. Al-mat'un, pertama, yang meninggal dunia karena penyakit ta'un, wabah virus yang dulu pernah terjadi, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang keras soal virus ta'un ini. Jika kita ada di sebuah negeri yang memang sedang ditimpa virus taun, kita tidak boleh keluar dari negeri tersebut, ya. Dan jika kita berada di luar dari negeri yang di situ dilanda wabah taun, kita tidak boleh mendatanginya. Nah, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal karena serangan taun, dan tercatat tidak sedikit, ya, para ulama ahlul ilmi, bahkan ada sahabat yang meninggal terkena wabah taun ini. Nabi mengatakan syuhada khamsah. Yang masuk dalam kategori syuhada, syahid, itu ada lima. Pertama, yang meninggal karena taun, wal mabtun. Yang kedua, yang meninggal karena sakit perut, wal ghariq. Ketiga, yang meninggal karena tenggelam, wasahibul hadmi. Dan yang keempat, meninggal karena terkena reruntuhan, ya, terkena reruntuhan bangunan atau apapun itu. Kemudian yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, dan yang syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir mengatakan wasyahid, dan yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala saat berperang melawan orang-orang kafir. Itu syahidnya lebih khusus lagi. Syahidnya lebih khusus lagi. Yang mati karena taun, mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, mati karena reruntuhan, ya, itu disebut syahid. Tetapi yang mati karena berperang di jalan Allah, ya, disebut syahid secara khusus. Artinya lebih khusus lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asyuhada khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi. Kemudian kata Rasul apa? Wasyahidu fi sabilillah. Ya. Nah, semua yang lima ini disebut syahid. Yang meninggal dunia, ya, yang disebutkan dalam hadis ini disebut syahid. Bedanya, kalau yang meninggal dunia karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut syahidnya di dunia dan di akhirat. Disebut syahidnya di dunia dan di akhirat. Adapun yang meninggal dunia karena taun, meninggal dunia karena tenggelam, meninggal dunia karena terkena apa? Reruntuhan, meninggal dunia karena tenggelam, itu disebut syahidnya dari sisi pahala di akhirat. Tidak disebut syahid di dunia. Paham? Ada orang meninggal dunia, ya, dia meninggal dunia biasa. Di dunia tidak disebut apa? Syahid. Nanti di akhirat disebut syahidnya. Oleh karena itu, jenazahnya, ya, kalau diketemukan perlu dimandikan dan disolati, dikafani sebelumnya, ya, seperti biasa. Nah, kalau yang meninggal dalam peperangan, jasadnya itu gak perlu dimandikan, gak perlu dikafani, bahkan tidak perlu disolatkan, langsung dikubur, ya, dengan pakaiannya, dengan lukanya, dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. Karena kata Nabi, darahnya ini nanti pada hari kiamat warnanya persis seperti warna darah, tetapi wanginya seperti minyak kasturi. Nah, itu perbedaannya, ya. Sekali lagi, yang syahid karena berperang di jalan Allah disebut syahid di dunia dan di akhirat. Adapun yang disebut syahid karena taun, karena meninggal dunia sakit perut, tenggelam, terkena reruntuhan, itu disebut syahidnya dari sisi pahala di mana? Di akhirat. Nah, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna syuhada fikum. Masih dari sahabat Abu Hurairah, hadis kedua dari bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma ta'udduna syuhada fikum, apa kira-kira yang kalian anggap sebagai syuhada di tengah-tengah kalian? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Jawab para sahabat, wahai Rasulullah, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, maka dialah yang disebut syahid. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syuhada'a ummati idzan laqalil. Kalau begitu, maka yang disebut dengan syuhada dari kalangan umatku sedikit. Qalu, akhirnya para sahabat bertanya lagi, faman ya Rasulullah, kalau begitu siapa wahai Rasulullah yang dikategorikan syahid? Qala, jawab Rasul, man kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal di jalan Allah, maka dia syahid. Wa man mata fi ta'un. Barang siapa yang meninggal karena wabah ta'un, maka dia syahid. Wa man mata fi batni fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia syahid. Wal ghariqu syahid. Dan barang siapa yang meninggal karena tenggelam, maka dia syahid. Tapi ingat, syahidnya dari sisi pahala di mana? Di akhirat. Hukum di dunia tidak disebut syahid. Hanya yang berperang di jalan Allah lah yang gugur, kemudian disebut syahid, baik di dunia, lebih-lebih di mana? Di akhirat. Ya. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang yang gugur sebagai syuhada di medan perang, pada dasarnya mereka itu hidup, tidak mati. Ya, seperti disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran. Ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu duga, jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka apa? Hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabbnya mereka diberi rezeki, diberi apa? Anugerah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.